Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillah fala mudilla lah. Wa may yudlil fala hadiya lah. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم وَمَنْ يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا أَمَّا بَعْدُ فَإِنَّ أَصْدَقَ الْحَدِيثِ كِتَابُ اللَّهِ وَخَيْرَ الْهَدْيِ هَدْيُ مُحَمَّدٍ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَشَرُّ الْأُمُورِ مُحْدَثَاتُهَا فَإِنَّ كُلَّ مُحْدَثَةٍ بِدْعَةٌ وَكُلَّ بِدْعَةٍ ضَلَالَةٌ وَكُلَّ ضَلَالَةٍ فِي النَّارِ بَرَا Ikhwabidin azani wa'asakumullah. Kalau tidak salah, dulu kita sampai kepada beberapa bantahan dari para ulama terkait dan pemahaman ta'til dari Jahmiyah dan pemahaman tashbih dari kaum musyabihah. Allah alam mana tidak ngasih tanda. Kalau tidak salah kita masuk kepada ucapan Imam Ibnu Taimiyah rahimahullah. Tinggal sedikit insyaallah. Kata Syekh Dr. Fauzan di sini menyatakan hada ma qarrahu Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimallahu wa hakahu 'anil a'immatis salaf annahum la yaj'aluna nusus as-sifat min al-mutasyabih alladhi la yufham 'anahu wa yajibu tafwiduhu bal kanu ya'lamuna ma'ani hadhihi nusus yufassirunaha wa innama yufawiduna 'ilma kayfiyatihi 'ala Allah 'azza wa jalla kama qala al-imam Malik ghairuhu al-istiwa ma'lum wal kayf majhul wal iman bi wajib wasal 'an bid'ah. Ini adalah seperti yang dinyatakan oleh Imam Taimiyah rahimahullah terkait dengan pemahaman kaum Jahmiyah wa hakau 'an al-a'immatis salaf wa hakau 'an a'immah was salaf. Dan beliau menceritakan atau mengisahkan dari para a'immah, para imam al-sunnah wa-salaf dan dari para salaf, annahum bahwa mereka, para imam dan salaf, la yaj'aluna nusus sifat minal mutasyabih. Mereka tidaklah menjadikan atau tidaklah menganggap nas-nas sifat itu minal mutasyabih, termasuk mutasyabih. Termasuk ayat-ayat mutasyabihat yang tidak bisa dipahami maknanya. Alladzi la yufham ma'nahu. Yang tidak bisa dipahami maknanya. Wa yajibu tafwidu dan wajib untuk menyerahkan maknanya itu kepada Allah. Jadi Imam Ibnu Taimiyah rahimahullah menjelaskan bahwa berdasarkan keterangan para a'immah, para imam al-sunnah, para salaf, mereka tidaklah menganggap nas-nas sifat itu termasuk mutasyabih. ya, yang tidak bisa dipahami maknanya. Bahkan kemarin dulu kita sampaikan minal muhkamat, termasuk muhkam, tetapi perlu ada tafsir, ya. Yang dimaksud muhkam fi ma'naha, dalam hal artinya, fa inna ma'naha ma'lum, sesungguhnya makna ayat-ayat sifat semuanya ma'lum, ay ma'lumul ma'na. Seperti istawa maknanya apa, yad maknanya apa, ain maknanya apa, rahmah maknanya apa, semuanya dapat diketahui maknanya. Ya. Karenanya maka tidak minal mutasyabihat. Hanya saja minal mutasyabih fi haqiqatiha. Hanya saja dalam hal hakikatnya bagaimana, yad Allah hakikatnya kayak apa, rahmat Allah hakikinya kayak apa, dan seterusnya. Itu adalah minal mutasyabih. Sebab hakikatnya tidak ada yang tahu kecuali Allah Subhanahu wa taala. Ya. Jadi ahlu sunnah para imah ini mereka menjadikan nas-nas sifat tidak termasuk minal mutasyabih yang tidak bisa dipahami maknanya. Yang wajib ditafwid. Tidak seperti itu. Sebagian kaum kan ada yang menyatakan ayat-ayat sifat itu soal artinya kita serahkan saja kepada Allah SWT. Ini namanya tafwid. Ya. Kita tidak ada yang tahu. Ya. Tidak demikian. Balkanu ya'lamuna ma'ani hadhihi nusus. Bahkan mereka para a'immah, para salaf mengetahui ma'ani hadhihi nusus, makna-makna nas-nas, dalil-dalil tentang sifat itu, wa yufassirunaha, dan mereka menafsirkannya, menjelaskannya. Wa inna mayufawwiduna ilma kayfiyatiha, tidak lain yang mereka tafwid, ya, yang mereka serahkan kepada Allah adalah ilma kayfiyatiha, tentang ilmu ketentuannya, mengetahui ketentuannya kayak apa, seperti kaifa stawa, kaifa yanzil, kaifa ja'a, dan seterusnya. Itu tidak ada yang tahu. Ya. Jadi yang yufawiduna, yang ditafwid oleh mereka para imam itu tentang kaifiyahnya. Bagaimana turunnya Allah, itu serahkan kepada Rasulullah. Semuanya adalah yaliku bijalalihi. Ya. Bagaimana rahmat Allah, itu adalah serahkan sesuai dengan keagungannya. Bagaimana yadullah ta'ala Allah kaya apa, itu diserahkan kepada Allah SWT sesuai dengan keagungannya. Jadi yang diserahkan kaifiyahnya. Adapun tentang makna lahir, Ahlussunnah menetapkannya. Ya. Kama qala al-Imam Malik, seperti yang dikatakan oleh Imam Malik rahimahullah, kalimatnya masyhur dan yang lainnya, al-istiwa ma'lum. Jadi ketika Imam Malik tanya tentang kaifa istawa, bagaimana Allah istawa di atas arsy-Nya, Imam Malik rahimahullah menjawab, al-istiwa ma'lum. Istiwa ma'lum, ma'lumul makna, makna istiwa itu apa? Indal Arab ma'lum. Ya. Tetapi wal kaif majhul, kalau bertanya kaif, bagaimana istiwanya Allah itu majhul, tidak ada yang tahu. Wal iman bi wajib, beriman dengannya wajib. Wasu'al anhu bid'ah, bertanya tentang istiwanya Allah, bagaimana itu adalah bid'ah. Nah, ini jadi kaidah. Ya. Ucapan Imam Malik ini menjadi kaidah. Jadi menurut a'immatus salaf, ya, tentang sifat-sifat Allah, ayat-ayat sifat, nusus sifat itu ma'lum. Ma'lumah. Laisa minal mutasyabih, ya. Ma'lumul ma'na. Tidak termasuk mutasyabihat. Ini di antara penjelasan Imam Ibnu Taimiyah yang dikutip secara singkat. Diambil dari Tafsir As-Sa'di. Kemudian qala Imam Ibnu Katsir rahimahullah, berkata Imam Ibnu Katsir rahimahullah, wa ma qaluhu ta'ala summa istawa 'alal 'arsy. Falinasi fi hadzal maqam maqalat katsira jiddan. Laisa hadza madhi'ul basti wa inna manasluku fi hadzal maqam maslaka salafis salih Malik wal Auza'i wa Thawri wal Lais Ibn Sa'ad wa Syafi'i wa Ahmad wa Ishaq bin Rahawai wa khairihim min a'immatil muslimin qadiman wa haditha wa imraruha kama ja'at min ghairi takyifin wala tasbih wala ta'til. Kemudian seterusnya berkata Imam Ibnu Katsir rahimahullah dalam tafsir beliau jadi 2 halaman 221, soal halaman tergantung cetakannya. Wa amma qalu ta'ala adabun firman Allah ta'ala summa stawa 'alal 'asyi, surat A'raf ayat 54. Falin nasi fi hadzal maqam, maka bagi para ulama, nas di sini ya para ulama ya, terkait dengan kedudukan ayat ini, maqalat katsira jiddan, ada pendapat yang amat banyak. Laisa hadza mawdhi'ul basti, bukan di sini tempat untuk memaparkannya. Ya. Wa inna ma nasluk fi hadzal maqam, tetapi yang kita tempuh ya, kenapa maqam ini, kedudukan ayat ini, terkait dengan ayat ini, maslakat salaf, adalah bagaimana jalan salaf. Salafus shalih tentunya. Seperti Imam Malik, Imam Auza'i, Imam Thawri, Imam Lais bin Sa'ad Asy-Syafi'i, Ahmad, Imam Syafi'i wa Ahmad, Imam Ahmad, Ishaq bin Rahowai, dan yang lainnya. Jadi Imam Ibnu Katsir merujuk kepada salaf sebelumnya. Ya, seperti Imam Malik, Imam Auza'i, Imam Thawri, Imam Lais bin Sa'ad, Imam Syafi'i, Imam Ahmad, Imam Ishaq bin Rahowai. Ada yang baca Rahowai, ada yang Rahowai, wallahu a'lam. Mim a'immatil muslimin, dari para a'immah, para imam muslimin, qadiman wa haditha, baik imam salaf dahulu dan imam salaf kemudian. Apa prinsipnya? Terkait dengan nas-nas sifat, wa imraruha kama jat, yaitu memberlakukannya sebagaimana datangnya. Ya. Jadi memberlakukannya sebagaimana datangnya. Istawa sudah datangnya, tidak ada makna-makna lain ya di sana, maka ditetapkan sebagaimana datang. Istawa maknanya ala wartafa wa sa'ida, tinggi ya. Yaja'a rahmah, sama basor, dan semuanya diberlakukan sebagaimana datangnya. Min huri takyif, tanpa takyif menentukan kaifiahnya. Wala tasbih, tanpa tasbih, tanpa menyerupakan dengan sifatnya ada makhluknya. Wala ta'til, dan tetapi juga tidak ta'til, tidak menafikan dari maknanya ya, menafikan makna dan sifatnya. Jadi para imam, imamus salaf, a'immatul muslimin, ahlu sunnati wal jamaah, terkait dengan ayat dan sifat, mereka memberlakukan ayat-ayat itu sebagaimana datangnya. Ditetapkan apa adanya, maksudnya adalah apa? Ditetapkan dengan sesuai dengan maknanya apa? Yad artinya tangan, ditetapkan Allah punya tangan. Ain, mat, ditetapkan ain. Ain adalah apa? Makna zahirnya mata, diartikan dengan mata. Dan seterusnya. Ada sifat-sifat dzatiyah, ada sifat-sifat maknawiyah, sifat-sifat khabariyah, dzatiyah, dan seterusnya. Ya. Tanpa takyif, tanpa menetapkan kaifiahnya, tanpa tasbih, tanpa menyerupakan dengan sifat makhluknya, tanpa ta'til, tanpa menolak maknanya dan sifatnya. Ini al-sunnah. Jadi sudah sering disampaikan tentang bahwa al-sunnah seperti itu, bahwa ayat-ayat sifat ditetapkan sebagaimana datangnya. Kemudian wa dhahir al-mutabadhir ila adhanil musyabihin manfiun anillah, yang jelas bahwa apa yang ada pada pikiran musyabihin ya, dinafikan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Musyabihin kemudian anggapan bahwasanya sifat-sifat Allah seperti sifat makhluk, dinafikan semuanya. Wa innallaha la yushbihu syai'un min khalqi, sebab Allah azza wa jalla tidak ada satupun yang menyerupainya dari makhluknya. Laisa ka misli syai'un wa samil basir. Ini sudah berulang-ulang disampaikan. Ya. Balil amru kama qala al-imam minhum Nu'aim ibn Hamad al-Huzai Syaikhul Bahari qala man syabbaha Allah bi khalqi faqad kafar, wa man jahada ma wasafa Allah bi nafsihi faqad kafar, wa laysa fi ma wasafa Allah bi nafsihi wa la rasuluhu tasbih. Balil amru kama qala al-imam, bahkan perkara ini seperti yang dikatakan oleh para imam. Itu terkait dengan nas-nas sifat adalah ditetapkan sebagaimana adanya, tanpa takyif, tanpa tamsil, tanpa tasybih, tanpa ta'til. Ya. Seperti yang dijelaskan oleh Imam Taimiyah dalam Aqidah Wasthiyahnya, bahwa termasuk beriman kepada Allah adalah beriman kepada sifat-sifat Allah yang telah ditetapkan dalam kitab sunnah tanpa tahrif, tanpa takyif, tanpa tamsil, tanpa ta'til. Ini ketetapan Ahlus Sunnah. Jadi menetapkan sebagaimana datangnya. Ya. Kama qala al-imam, seperti yang dikatakan oleh para imam, minhum di antara mereka Nu'aim Ibnu Hamad Al-Khuzai, Syekhul Bukhari, gurunya Imam Bukhari. Ya. Pernah kita kutip pada beberapa waktunya lalu. Kata siapa? Nu'aim Ibn Hamad Al-Huzai Syekhul Bukhari berkata, man syabbaha Allah bi khalqi faqad kafar, barang siapa yang menyerupakan Allah dengan makhluknya maka dia kafir. Jadi kalau Allah disamakan, diserupakan dengan makhluknya, walaupun mungkin cuma satu sifat saja, ya, cuma satu sifat saja diserupakan, sama dengan menyerupakan keseluruhannya, hukumnya adalah kafir. Contohnya Allah diserupakan tentang apa? Kasih sayangnya. Kasih sayang Allah ya seperti kasih sayang seorang ibu kepada anaknya. Ya persis seperti itu, ya, umumnya. Ini namanya tasybih. Atau menyerupakan tangan Allah seperti tangan kita manusia, ini tasybih. Ya. Cuma kadang-kadang tasbih yang tidak terasa, contohnya apa? Bagi mereka-mereka yang sering bertawasul dengan makhluk, ya, maka mereka punya anggapan kita kan makhluk yang rendah, yang banyak dosa. Kalau kita minta langsung kepada Allah, enggak mungkin akan diterima. Kita orang yang kotor. Ya, maka harus lewat perantaraan orang-orang yang soleh yang dekat dengannya. Harus dengan perantaraan orang-orang soleh yang dekat dengannya. Gambarannya seperti rakyat jelata yang ingin ketemu presiden, ingin minta sesuatu kepada presiden. Gak mungkin rakyat jelata itu langsung kepada presiden. Harus lewat perantara-perantara. Perantarannya apa? Mungkin ada bawa surat yang ditandatangani oleh camat, bupati, kemudian dibawa kalau di Indonesia ke Jakarta, di sana pun melalui protokoler, melalui menteri ini, menteri itu, dan sebagainya. Harus ada perantara. Ya, ya sama kepada Allah juga demikian. Nah ini tidak terasa tasbih. Ya, yang seperti ini kata Imam Al-Albani dalam kitab beliau At-Tawassul, Ahkamu dan seterusnya. Ini termasuk bagian daripada tasbih yang tidak terasa. Ya, tasbih. Allah itu diserupakan seperti apa? Seperti presiden yang mungkin tidak mau ketemu dengan rakyat tanpa ada perantara-perantara tadi. Hah? Padahal Allah Ta'ala berfirman, ud'uni astajib lakum, kalian berdoalah kepadaku, langsung minta, astajib lakum, aku akan kabulkan doa kalian. Hah? Kalau tasbih seperti tangan Allah, seperti tangan kita itu insya Allah jarang atau enggak ada mungkin, kecuali musyabihin, ya musyabihin. Tapi di kalangan umumnya dan masyarakat kita ya insya Allah gak ada. Yang banyak tadi tasbih dengan tidak terasa. Allah diserupakan dengan presiden masalah. Ya. Ini yang kadang-kadang tidak terasa. Jadi kata siapa? Imam Nu'aim bin Hammad Al-Huza'i, "Man syabbaha Allah bi halqi faqad kafar." Barang siapa yang menyerupakan Allah dengan makhluknya, faqad kafar, maka sungguh telah kafir. "Wa man jahada ma wasafa Allah bi nafsa," dan barang siapa yang mengingkari. Kalau tadi tashbih. Kemudian yang kedua, "Man jahada," siapa yang mengingkari, "ma wasafa Allah bi nafsa," sifat yang telah Allah tetapkan untuk dirinya. Allah telah menetapkan sifat untuk dirinya sifat rahmah. Allah telah menetapkan untuk dirinya sifat basar. Allah telah menetapkan untuk dirinya sifat sama. Dan yang sampai kepada kita akan berapa? 99 sifat yang sampai kepada kita. Ya. Nah, siapa yang mengingkari semuanya atau sebagiannya, sama. Faqad kafara. Sungguh dia telah kafir. Jadi kita wajib menetapkan sifat-sifat yang telah Allah tetapkan, yang telah sudah tetapkan dalam kitab sunnah, kita tetapkan itu. Tanpa, kemudian tanpa tahrif, tanpa ta'til, ini harus juga disertakan. Tanpa tahrif, merubah-rubah lafal atau makna, tanpa takyif, tanpa menetapkan kaifiahnya, tanpa ta'til, tanpa mengosongkan maknanya atau menafikan maknanya. Atau yang terakhir tanpa tamsil. Jadi tetapkan seperti datangnya. Ya. Tentu kita harus menambahkan keterangan, tan Allah ya sesuai dengan keagungannya. Rahmat Allah ya sesuai dengan keagungannya. Begitu seterusnya. Ini bahasa para ulama seperti itu. Ya. Sebab laisa ka misli syai'un. Jadi kemudian kata beliau seterusnya, "Wa man jahada ma wasafa Allah bi nafsihi faqad kafar." Dan barang siapa yang mengingkari apa yang telah Allah sifatkan untuk dirinya telah kafir. Terjemah bebasnya, dan barang siapa yang mengingkari sifat yang telah Allah tetapkan untuk dirinya, faqad kafar, maka sungguh dia telah kafir. "Wa laysa fi ma wasafa Allah bi nafsihi wala rasuluhu tashbih." Dan tidaklah fima wasawallahu binafsah, pada sifat yang telah Allah tetapkan untuk dirinya, dan tidak pula yang ditetapkan oleh Rasulnya, itu tashbih, tidak ada tashbih. Ya. Jadi kata beliau Imam Nu'aim bin Hamad al-Huza'i, kalau kita menetapkan sifat-sifat Allah yang Allah tetapkan, itu tidak ada tashbih. Kalau kita menetapkan sifat-sifat Allah yang Rasul tetapkan lewat hadisnya pun sama, tidak berarti tashbih. Ya. Tentunya dengan kaifiah seperti al-sunnah. Ya. Tidak seperti kaum musyabihin, isbat tapi ma tashbih. Kalau musyabihin kan menetapkan sifat-sifatnya tapi sampai kepada tashbih. Ya. Al-sunnah tidak, isbat tapi tanpa tashbih. Ya. Rahmat Allah ya sesuai dengan keagungannya, tidak seperti rahmat yang ada pada manusia. Ainullah ya sesuai dengan keagungannya, tidak seperti ain yang ada pada manusia. Wajah Allah ya sesuai dengan keagungannya, tidak sama dengan wajah manusia. Itu seterusnya. Ya, dibatasi oleh ayat laisa ka misli syai'un. Itu al-sunnah. Jadi tidak ada tashbih al-sunnah seperti itu. Jadi al-sunnah menetapkan sifat-sifat Allah yang telah Allah tetapkan, yang telah Rasul tetapkan dalam Quran dan sunnah, itu tidak ada tashbih. Ya. Ini kata siapa? Kata Imam Nu'aim bin Hamad al-Huza'i. Jadi salah tuduhan orang Jahmiyah, Mu'attilah, Jahmiyah, Mu'tazilah, yang mereka menyatakan kalau kita menetapkan sifat-sifat bagi Allah itu tashbih. Batilah anggapan mereka. Ya. Faman asbata lillahi ma waradat bil ayat as-sarihah wal habar as-sahih 'ala al-wajh alladhi yaliq bi jalalillahi wa nafa'anillahi ta'ala an-naqais faqad salaka sabilal huda intaha. Kemudian seterusnya, ini kata-kata siapa? Kata Imam Ibnu Katsir, wa man asbata lillah, maka barang siapa yang telah menetapkan untuk Allah ma waradat bil ayat as-sarihah apa yang datang atau apa yang dibawa oleh ayat-ayat yang jelas. Wala khabar as-sahih, khabar-khabar yang sahih. Alal wajil ladzi yaliku bijalillah, sesuai dengan keagungan Allah Azza wa Jalla. Wa nafa'anillahi ta'ala naqais, dan menafikan segala bentuk kekurangan dari Allah Azza wa Jalla. Faqad salaka sabilal huda, maka sungguh ia berarti telah menempuh jalan petunjuk. Ya. Jadi barang siapa yang telah menetapkan untuk Allah, ya, sifat-sifat yang telah dijelaskan oleh ayat-ayat yang jelas, oleh khabar-khabar yang sahih, yang semuanya adalah sesuai dengan keagungan Allah Azza wa Jalla. Allah disifati dengan sempurna, tanpa ada kekurangan sama sekali. Maka orang yang menempuh jalan ini berarti dia telah menempuh jalan petunjuk. Ya. Jadi sudah berulang-ulang lah yang disampaikan. Hadza madzhabu salaf. Sudah selesai ini. Hadza madzhabu salaf fi asma'illah wa sifatih. Inilah madhab salaf. Berkenaan dengan nama-nama Allah dan sifat-sifatnya. Bahwa isbatuha kama ja'at, yaitu menetapkannya, menetapkan sifat-sifat Allah itu kama ja'at, sebagaimana datangnya fil kitab wa sunnah, dalam kitab dan sunnah. Ya. Min ghairi tashbih, tanpa tashbih, tanpa menyerupakan seperti kaum musyabihin. Ya. Disifatkan makhlukin dengan sifat-sifat makhluknya. Jadi menetapkannya sebagaimana datangnya dalam kitab dan sunnah, tanpa tashbih, tanpa menyerupakan dengan sifat-sifat makhluknya. Wa min ghairi ta'til, tanpa ta'til, tanpa menafikan, mengosongkan makna-maknanya. Ya. Wa nafyin laha, dan tanpa menafikan sifat-sifat itu bagi Allah Ta'ala. Jadi tidak ta'til. Yang dimaksud ta'til, ta'til secara bahasa mengosongkan, tapi maksudnya adalah menolak sifat. Ya. Bal isbatun bila tashbih, tetapi bahkan isbat, menetapkan sifat-sifat itu tanpa tashbih. Wa tanzihu lillahi bila ta'til, dan menetapkan sifat-sifat dan mensucikan Allah Ta'ala bila ta'til, tanpa ta'til. Jadi madhab al-sunnah, madhab salaf, terkait dengan nama-nama Allah dan sifat-sifatnya, menetapkan sebagaimana datangnya dalam kitab wa sunnah, tanpa tahrif, tanpa tashbih, ya, tanpa ta'til. Bal isbatun bila tashbih, bahkan menetapkan sifat-sifat itu tanpa tashbih. Ya. Wa tanzihu nilai bila ta'til, dan mensucikan Allah tanpa ta'til. Nih, bedakan dengan apa? Dengan Mu'tilah, Jahmiyah. Kalau Jahmiyah, tanzih ma ta'til. Ya. Kalau Ahlussunnah, tanzih bila ta'til, mensucikan tapi tanpa menafikan, menolak sifat-sifat Allah. Ini Ahlussunnah. Kalau Jahmiyah Mu'tazilah, bagaimana? Tanzih ma ta'til, mensucikan diserti dengan adanya ta'til, ta'tilu sifat. Ya. Sebaliknya musyabihin, mereka isbat ma tashbih, menetapkan sifat-sifat Allah tapi diserti dengan tashbih, adanya penyerupaan dengan sifat makhluknya. Ini musyabihin. Ahlu sunnah isbat bila tashbih, menetapkan sifat-sifat itu tanpa tashbih. Ya. Ini ahlu sunnah. Ala haddi qouli ta'ala, dengan batasan firman Allah Ta'ala, laisa ka mitsli syai'un wa samil basir. Laisa ka mitsli syai'un wa samil basir, itu berulang-ulang disebutkan. Faman nasaba ila salaf, maka para siapa yang menisbatkan kepada salaf, anna madhhabahum at-tafwid, bahwa madhab mereka adalah tafwid, bahwa mereka al-sunnah salaf soleh itu tidak mau menetapkan makna-makna sifat, tapi semuanya diserahkan kepada Allah. Ya. Barang siapa yang menuduh seperti itu, faqad kadzdzaba wa iftara 'alaihim wa ramahum bima hum bari'um minhum. Bari'um minhu. Maka sungguh dia telah berbuat dusta, membuat-buat kedustaan atas nama mereka, wa ramahum, dan menuduh mereka bima hum bari'una minhu, dengan tuduhan yang mereka berlepas diri darinya. Dari tuduhan tersebut. Mas'alullah al-afiyah. Ya. Jadi kalau kita melihat penjelasan di sini secara global, karena ini adalah menjadi subjudul bahasan tauhid asma sifat, jadi belum menyeluruh pembahasannya. Ini hanya dasar-dasar umum ya yang dibawakan oleh Saudara Fauzan di sini, belum menyeluruh. Kalau tentang asma sifat secara khusus ya nanti ada akidah wasthiyah, ada hamawiyah dan yang seterusnya. Ya. Di sini baru apa namanya dasar-dasar umum yang pokok yang disampaikan. Jadi di sini Ahlussunnah berada di tengah-tengah antara paham ta'til dan tasybih. Ya. Paham ta'til dan tasybih. Ta'til dari Jahmiyah, Mu'tazilah, ta'til itu ada ta'til yang kulli, menyeluruh seperti Jahmiyah, menafikan nama dan sifat, Mu'tazilah menafikan sifat-sifat, Asy'ariyah menafikan sebagiannya. Semuanya masuk kategori ta'til. Ta'til. Ya. Ini sebagian paham. Maksud mereka ta'til karena apa? Untuk tanzih maksudnya. Mensucikan Allah Zulla. Kalau Allah kita sebutkan Allah punya tangan itu tasbih. Maka supaya Allah berarti kita tidak mensucikan Allah Zulla. Berarti kita mengotori sifat Allah Zulla. Maka harus dibersihkan dari itu. Jadi maksud mereka tanzih. Ini mu'atilah. Ya. Sisi yang lain yang ada di ujung sana adalah tasbih. Kebalikannya tasbih. Aliran golongan pemahaman yang mereka menetapkan sifat-sifat Allah disertai dengan tasbih. Sifat Allah ya seperti sifat makhluknya. Sebab lafal Quran itu kan menunjukkan makna. Maknanya otomatis yang dipahami oleh manusia. Ya pemahaman manusia kayak apa? Ya sepanjang kita. Wajah yang dipahami oleh manusia seperti wajah kita seperti itu. Ya wajah Allah ya sama seperti wajah manusia. Tangan Allah ya sama seperti tangan manusia. Begitu seterusnya. Ini musyabihin. Ya. Isbat matashbih. Ya. Ini dua kelompok yang berada badaman yang ada di antara dua taraf. Ujung sana dan ujung sebelah sana. Ahlus sunnah adalah ahlul wasat. Ya. Adalah ahlul wasat yang berada di tengah-tengah. Ya. Tengah-tengah antara pemahaman Jahmiyah dan pemahaman musyabihah. Ya. Kalau Jahmiyah mereka hulu berlebih-lebihan di dalam tanzih, ya, sampai mereka menafikan nama-nama dan sifat Allah Zulna. Alasannya apa? Hadaran minat tashbih. Kan khawatir terjatuh ke dalam tashbih. Ini anggapan mereka. Nah, karena mereka kemudian ta'tilu sifat dengan keyakinan untuk tanzih, maka mereka disebut mu'attilah. Ya. Mu'attilah. Ini Jahmiyah. Musyabihah, mereka menyerupakan sifat Allah seperti sifat makhluknya. Ya. Tangan Allah seperti tangan kita, wajah Allah seperti tangan wajah makhluknya, dan seterusnya. Ahlu sunnah itu di tengah antara keduanya. Ya. Ahlu sunnah, mereka tawassatu baina tarafain. Berada di tengah-tengah di antara dua ujung yang saling berhadapan tadi. Ya. Ahlus sunnah asbatu sifatillah alal wajhil laik. Ahlus sunnah menetapkan sifat-sifat Allah sesuai dengan keagungannya. Ingat, isbat tapi tidak sampai tasbih. Tapi di dalam isbat menetapkan sifat Allah ditetapkan sesuai dengan keagungannya. Ingat, ya. Allah kan zat yang maha sempurna, maha di atas segala-galanya, maha di atas segala-galanya. Karena ya sifatnya ikut zatnya. Ingat, sifat itu mengikuti zat. Ya. Allah zat yang maha sempurna, maha agung, maha besar, maha di atas segala-galanya. Ya semuanya adalah ikut zatnya. Jadi, di dalam menetapkan tangan Allah, ya sesuai dengan keagungannya. Begitu. Isbat, tapi kemudian tidak tasbih. Disandarkan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala sesuai dengan keagungannya. Gitu. Ya, wajah Allah sesuai dengan keagungannya. Turunnya Allah sesuai dengan keagungannya, begitu seterusnya. Ini isbat Ahlussunnah. Ya, mereka isbatu sifat tapi tanpa jatuh ke dalam tasbih. Ya. Kemudian Walam yahlu fitanzih. Ahlu sunnah juga tidak hulu fitanzih. Tidak berlebih-lebihan di dalam mensucikan Allah Azza. Maka mereka adalah berjalan di atas dalil. Sesuai dengan dalil, tidak lebih, tidak mengurangi. Ya. Ini dalam tanzih. Walam yahlu fil isbat. Maka mereka tidak hulu, tidak berlebih-lebihan di dalam mengisbatkan. Ya. Bal nasrullah bila ta'til, bahkan mereka mensucikan Allah tanpa ta'til, ya. Tanpa ta'til. Jadi tanzih bila ta'til, isbat bila tashbih, atau pakai biduni boleh, isbat biduni tashbih, ya. Tanzih biduni tamsil, bila tamsil. Kalau pakai tamsil, bila tamsil lebih bagus, ya. Isbat bila tamsil. Ini ahlu sunnah wal jamaah. Jadi ahlu sunnah menjadi ahlul wasat. Karenanya maka dalam akidah wasatiyah dijelaskan tentang wasatiyatu ahli sunnati wal jamaah. Ahlu sunnah itu mereka adalah golongan tengah-tengah. Maksudnya golongan menjadi makhluk pilihan. Apa firqah yang menjadi pilihan Allah SWT. Yang mereka di atas jalan yang lurus. Yang mu'tadil, yang adil, dan seterusnya. Ya. Wasatiyah dalam segala hal. Dalam segala hal. Ya. Contoh, Utsaimin juga menjelaskan dalam hal terkait dengan hak Allah. Ya, kalau Yahudi mereka mensifati Allah dengan sifat-sifat yang kurang, contohnya. Allah disifati dengan apa? Bakhil. Dan Allah itu terbelenggu, ya, dan seterusnya. Ya. Ini Yahudi merendahkan Allah Azza. Sebaliknya Nasara, makhluk yang rendah diangkat, dijunjung sampai seperti Allah Azza wa Jalla. Ahlu sunnah bagaimana? Ahlu sunnah terhadap Allah Azza wa Jalla tidak mensifati dengan sifat yang kurang sama sekali. Bahkan mensifati Allah dengan segala kesempurnaannya. Ya. Kemudian tentang makhluk pun disedudukan sebagai makhluk. Ya. Tidak sampai mengangkat Nabi Isa dijunjung-junjung dianggap sebagai ilah. Tidak sampai seperti itu. Nah, Yahudi, Nasara, mereka yang seperti itu. Nah, tentang keterkaitan Nabi contoh. Yahudi terhadap Nabi Isa, bahkan kebenciannya luar biasa sampai mau membunuhnya, mengkafirkannya, merusakkan Nabi Isa. Sebaliknya orang-orang Nasara apa? Hulu. Sampai-sampai Nabi Isa dianggap sebagai ilah. Ahlu sunnah bagaimana? Ya, beriman dengan kenabian Nabi Isa AS. Ya, tanpa hulu. Dan beliau mendudukkan Nabi Isa sebagai abdun wa rasul. Ya, Abdullah wa rasul. Ini ahlu sunnah. Dalam hal ibadah. Kalau orang-orang Nasara, mereka beribadah tanpa bersuci. Ya. Mereka tanpa bersuci. Kena najis enggak apa-apa. Beribadah, masuk kanisah. Ya. Ini orang-orang Nasara. Adapun kalau orang-orang Yahudi, sebaliknya. Ketika ada najisnya yang menempel di badan atau di kain, cara mensucikannya apa? Dipotong. Dipotong. Dipotong. Tidak menganggap air sebagai benda yang bisa untuk mensucikan. Ya. Sebentar. Jadi apa tadi? Dalam hal ibadah masalah. Kalau orang-orang Nasara beribadah tanpa sesuci, tanpa thaharah. Ketika habis kencing masalah mungkin percikan ada yang ngelus ke pakaian tidak masalah. Ya, masuk kanisa dan beribadah. Kalau orang Yahudi sebaliknya, ketika ada najis yang menempel di kain mereka tidak dicuci, dipotong, digunting. Baru dibuang. Bagian yang kena najis. Ya. Ini. Ahlu sunnah tidak demikian. Tidak demikian. taharah, kemudian ketika ada kena najis dicuci pakai air. Tidak hulu, tidak ifrat, tidak tafrit. Terkait dengan hal-hal yang diharamkan, makanan, minuman dan sebagainya, kalau Nasoro menghalalkan segala al-khabais. Segala khabais. Apa saja halal. Kalau orang Yahudi sebaliknya, bahkan semua binatang yang punya kuku diharamkan oleh mereka. Luar biasa, terlalu apa ya? Mempersulit diri. Kita pernah di sebuah pabrik, ya, yang pabrik itu mau ekspor ke luar negeri. Ada utusan, utusannya adalah kalau dari kita ya ulama lah, dari mereka Yahudi, tokoh Yahudi datang ke pabrik. Melitinya luar biasa, luar biasa. Dia enggak mau makan makanan yang dari kita, ada makanan-makanan, ada daging, ada apa, enggak mau. Minumannya bawa sendiri, sendiri. Makanannya mau paling-paling buah. Enggak mau makanan-makanan masakan yang bukan dari dirinya, enggak mau. Ya, berbagai macam kekhawatiran barangkali. Kapan Isa jam berapa, Pak? Udah Isa ya? Mohon penjelasannya bagi seorang yang meluruskan rambutnya dengan cara, ya, Allah alam. Kalau rambut sudah kriwil, keriting masalah, kemudian dibuat lurus, ya, itu nih saya termasuk merubah ciptaan Allah SWT, merubah ya, merubah. Ya kan bang, itu salah termasuk perbuatan yang merubah ciptaan Allah Sunnah. Itu termasuk ya tidak diperbolehkan. Ya. Maksudnya ya apa adanya yang diberikan oleh Allah Sunnah, ya itu kita terima itu kan. Rambut yang sudah hitam malah di semir merah. Ya enggak boleh seperti itu. Boleh semir merah kalau rambutnya memang sudah memutih. Itu boleh disemir. Tapi kalau udah hitam, masih hitam, gimana jadi merah? Itu merubah itu. Itu yang enggak boleh. Ya sama saja inilah termasuk insya Allah sama. Jadi rambut yang sudah kriwil masalah keriting diluruskan atau sebaliknya. Atau sebaliknya. Bisa termasuk hukum merubah ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Mungkin itu saja yang kita sampaikan pada kesempatan di malam ini, Allah alam biswab, tentang asma sifat kita anggap cukup yang dari kitab Al-Irsyad ila Shalih Itiqad. Mungkin kita akan menyinggung pembahasan berikutnya atau yang lain insyaallah pada waktu yang akan datang. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassallallahu Muhammad wa ali Muhammad. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.